Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khayral kalami kalamullahi azza wa jal, wa khayral hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang banyak dan senantiasa mempertahankan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada diri-diri kita sampai pada hari ini. Walhamdulillah, nikmatullahi la tuhsa. Kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk kita hitung. Tidak akan mampu untuk kita bilang karena begitu banyaknya nikmat dan anugerah yang Ia berikan kepada kita sekalian. Kemudian, ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk menggantikan jadwal Al-Ustaz Abu Hudzaifah Yunus hafizahullah taala beberapa waktu, yang mana beliau membahas kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, maka pada kesempatan malam hari ini ana juga ingin membahas kitab atau kitab yang kecil juga masih karyanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, juga masih bertemakan tentang akidah, supaya tidak keluar dari materi pelajaran kita yang biasanya antum di malam Rabu belajar mata pelajaran akidah, maka kita juga akan mempelajari hal tersebut insyaallah, namun dari kitab yang berbeda, yaitu kita akan membawakan kitab beliau yang berjudul Al-Qawaidul Arba', kaedah-kaedah yang empat di dalam memahami agama. Dalam sebagian cetakan diberikan judul dengan Al-Qawaidul Arba'ah litafriqati bainal mu'minina wal musyrikin, empat kaedah mendasar dalam Islam yang membedakan antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik. Dan ikhwani fiddin barakallahu fikum, kitab ini kitab yang ringkas, didahului dengan mukaddimah yang ringkas, juga penyebutan empat kaedah tersebut dengan ringkas tanpa penjabaran yang begitu meluas, yang mana kitab ini banyak diperhatikan oleh para ulama. Mereka sering mempelajarinya dan sering untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin, dan juga para masyayikhuna tatkala mereka mengadakan daurah-daurah di beberapa tempat, baik di dalam Saudi Arabia atau di luar Saudi Arabia, mereka banyak mengangkat kitab ini sebagai tema daurah mereka, karena pentingnya apa yang disebutkan dan menjadi materi dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Sehingga barakallahu fikum, sangat penting untuk terus kita ulang-ulang kembali bagi siapa yang telah mempelajarinya. Walhamdulillah, ini sebagai bentuk murajaah bagi dia, dan bagi yang belum pernah mempelajarinya, semoga ini menjadi tambahan wawasan, ini menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan bagi antum sekalian, terkhusus dalam permasalahan akidah, perkara yang sangat penting yang menentukan keislaman atau kekafiran seseorang. Tayyib, ikhwan fiddin barakallahu fikum, untuk meringkas waktu, kita langsung masuk kepada teks kitab Al-Qawaidul Arba yang digoreskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitabnya dengan ucapan basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan basmalah. Fiilnya adalah basmalah yubasmilu basmalatan. Apabila sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, namanya basmalah. Namun apabila tanpa ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hanya dengan bismillah saja, itu namanya bukan basmalah, tapi dinamakan dengan tasmiyah. Oleh karenanya, doa sebelum seorang makan bukan mengucapkan basmalah secara sempurna, namun dia cukup mengucapkan bismillah saja tanpa menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya gulam sammillah, wahai anak kecil, bertasmiyahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tasmiyah itu cukup dengan bismillah, adapun basmalah adalah secara lengkap bismillahirrahmanirrahim. Dan al-musannif rahimahullah memulai kitabnya dengan al-basmalah dalam rangka mengikuti kitabullah azza wa jal. Karena kitabullah azza wa jal Al-Quran juga didahului dengan Al-Quran, dengan basmalah. Begitu pula mengikuti apa yang menjadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengirimkan surat-surat kepada beberapa raja yang hidup di masa beliau. Beliau senantiasa mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar inilah para ulama'una tatkala mereka memulai menulis kitab-kitab, mereka mengawalinya dengan al-basmalah, karena mengikuti Al-Quran dan mengikuti apa yang menjadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wasallam tentang bahwasanya setiap perkara yang tidak didahului dengan basmalah adalah celaka, adalah tidak sempurna, adalah tidak berbarokah, semua riwayat dan semua lafaz-lafaz terkait dengan atau yang semakna dengan hadis tersebut, maka itu adalah riwayat-riwayat yang dhaifah. Semuanya adalah riwayat-riwayat yang dhaif, tidak bisa diterima kesahihannya dan juga tidak bisa diamalkan oleh isinya. Sehingga mengawali perkara dengan basmalah itu cukup mengikuti Al-Quran dan mengikuti apa yang menjadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa bergantung dengan dalil-dalil yang dhaif yang menyatakan bahwasanya kullu amri dzibalin la yubda fihi bi basmalah fahuwa abtar au aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia akan terputus, maka dia akan celaka. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang semisal ini adalah riwayat-riwayat yang dhaifah yang tidak bisa kita amalkan isinya. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi beliau mengatakan, As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Zat yang maha mulia, Rabbnya arsy yang besar, agar ia menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan aku meminta kepadanya agar menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar menjadikanmu sebagai orang yang apabila diberi nikmat bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan tatkala ditimpa sebuah musibah bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan tatkala berbuat dosa minta ampun. Fa inna ha'ula'i tsalatsa unwanus sa'adah, karena tiga perkara ini adalah ciri kebahagiaan seseorang. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, inilah mukadimah yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, sekaligus doa untuk setiap orang yang membaca kitabnya ini, yaitu Al-Qawaidul Arba. Pertama, beliau mendoakan kita semua, orang-orang yang membaca dan mendengarkan kitab beliau, yakni Al-Qawaidul Arba, agar menjadikan kita semua termasuk dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga di dunia dan di akhirat. Ini adalah doa yang agung. Ini adalah doa yang besar, yang selayaknya bagi setiap muslim dan mukmin untuk menjaganya di setiap salatnya dan di setiap doanya. Karena penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dari segala jenis kesesatan, dari segala jenis kesyirikan dan kebid'ahan, ini adalah perkara yang kita harapkan semuanya. Begitu pula penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, dengan dihindarkannya kita dari api neraka dan segala jenis siksanya, walaupun itu siksaan yang menurut yang dianggap neraka adalah siksaan yang ringan, namun kita semua mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga kita dari api neraka di akhirat nanti. Doa ini, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, adalah doa yang agung. Penjagaan dari Allah di dunia dan di akhirat, kita senantiasa memintanya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjaga orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi orang-orang yang beriman, Zat yang akan menjaga orang-orang yang beriman. Dengan apa penjagaan tersebut? Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Ia akan mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, wali-wali mereka adalah taghut, sesembahan-sesembahan mereka daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ma'asyarul hadirin rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya kita, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penjaganya kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan kita dari kesesatan menuju petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, berdoa agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, ini adalah doa yang agung, yang senantiasa atau selayaknya untuk senantiasa kita panjatkan doa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kemudian doa selanjutnya yang dibawakan oleh beliau adalah, dan aku meminta kepada Allah agar menjadikanmu sebagai orang yang berkah, orang yang senantiasa membawa berkah dimanapun engkau berada. Engkau di daerah ini, engkau membawa berkah, engkau membawa manfaat untuk orang-orang yang beriman. Keberkahan yang didefinisikan dengan bertambahnya kebaikan, tetapnya al-khair, tetapnya kebaikan pada seorang hamba, dan berkembangnya kebaikan tersebut, ini adalah keberkahan. Dan juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberkahi adalah doa yang agung. Karena dengan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita terjaga, bahkan bisa untuk bertambah. Naam. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan aku meminta kepada Allah agar menjadikanmu termasuk di antara orang yang apabila diberi bersyukur. Ini barakallahu fikum, tatkala diberi, tatkala dikasih nikmat, mensyukurinya, ini termasuk daripada tiga tanda kebahagiaan seseorang. Sungguh bahagia orang yang tatkala diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa mensyukurinya, karena bisa mempraktikkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan tatkala Rabb kalian mengkhabarkan kepada kalian, apabila kalian mau bersyukur, niscaya akan aku tambahkan untuk kalian. Dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengkufuri kenikmatan yang ia berikan kepada kita, maka kita sedang melaksanakan sebuah usaha untuk agar Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kenikmatan tersebut pada diri-diri kita, dan menambahkan kenikmatan tersebut pada diri-diri kita, dan itu adalah bagian daripada kebahagiaan. Wa idza ubtuliya sabara. Dan apabila diuji, apabila ditimpa musibah, mampu untuk bersabar. Ini juga barakallahu fikum termasuk bagian daripada tanda kebahagiaan seseorang. Dan ini perkaranya tidaklah ringan, perkaranya tidaklah mudah. Mungkin tatkala kita memerintahkan kepada orang lain untuk bersabar, mudah di lisan. Namun tatkala kita yang tertimpa musibah tersebut, rasanya untuk bersabar itu susah. Dan itulah barakallahu fikum sifat asli daripada manusia. Bahwasanya manusia itu punya sifat halu', punya sifat jazu'. Tatkala punya nikmat dia pelit, tatkala dia ditimpa musibah dia berkeluh kesah. Ini sudah sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya, suka untuk berkeluh kesah. Apalagi tatkala ditimpa dengan sebuah musibah. Makanya barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa di dalam Al-Quran banyak menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pertolongannya itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala menyemangati orang-orang yang ditimpa musibah untuk senantiasa bersabar. Karena tatkala mereka bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong mereka bagaimanapun keadaan mereka. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, itulah barakallahu fikum inti dari sebuah kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala perhatian kepada kita. Tatkala kita jatuh, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali membangkitkan kesemangatan kita. Dan itu semua dapat kita raih dengan dua perkara tersebut. Tatkala kita diberikan nikmat kita bersyukur. Dan tatkala kita ditimpa musibah kita bersabar dengan semaksimal mungkin. Nah. Wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila berdosa, dia meminta ampun. Setiap manusia itu adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Sebab semua anak Adam, semua anak-anaknya Adam ini, kita semua adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, orang yang banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ucapan yang dengannya anak Adam tidak boleh untuk berputus asa. Walaupun mereka adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat penuh dengan kelalaian, dengan sifat penuh dengan pelaksanaan dosa, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak kesalahan, orang-orang yang banyak kemungkaran yang dia lakukan juga bisa baik. Bisa baik, bahkan bisa menjadi orang yang terbaik. Bagaimana caranya? Wa khairul khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang dahulu dia bergelimangan padanya, dengan menyesali apa yang dia lakukan dan bertekad untuk tidak kembali kepada kemungkaran dan kemaksiatan tersebut. Dengan taubat barakallahu fikum, seorang jahat menjadi baik, bahkan bisa menjadi orang yang terbaik. Oleh karenanya ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib sebagai bagian daripada ciri-ciri kebahagiaan seseorang. Naam. Fa inna ha'ula'i thalath unwanus sa'adah. Dengan dijadikannya engkau bagian dari orang yang apabila diberi bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, apabila berdosa minta ampun, itu semua akan menjadi ciri kebahagiaanmu. Inilah barakallahu fikum orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia pada hakikatnya bukanlah orang yang banyak materinya, orang yang harum namanya, orang yang tinggi jabatannya, bukan. Namun barakallahu fikum, kebahagiaan itu tidak dinilai dari itu semua. Kebahagiaan dan kekayaan itu dinilai dari kebahagiaan dan kekayaan hati. Sekuat manakah kita mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Selapang dadakah, seberapa lapang dadanya kita di dalam menghadapi ujian ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Inilah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, maka kebahagiaan yang ada pada diri kita semakin jelas dan semakin besar. Dan selapang dada, seberapa lapang dadanya kita dalam menyikapi musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu juga menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Semakin kita berlapang dada, semakin kita bersabar, semakin kita tambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita ditimpa musibah, itulah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Nah, kemudian Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau menyatakan, I'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyata millatu Ibrahim atau anna al-hanafiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukimu untuk senantiasa taat kepadanya, bahwasanya al-hanifiyah, bahwasanya agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, adalah tatkala engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam keadaan mengikhlaskan untuknya dalam beragama. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah ikhwani fiddin barakallahu fikum, definisi al-hanifiyah, definisi agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang lurus. Bagaimana agamanya Nabi Ibrahim yang lurus? bagaimana agama yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengikutinya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, dijelaskan di sini, anta'budallaha mukhlishal lahuddin. Kamu mempersembahkan ibadahmu semata-mata untuk Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau tidak menyekutukannya dengan matahari, engkau tidak menyekutukannya dengan bulan, engkau tidak menyekutukannya dengan bintang-bintang, engkau tidak menyekutukannya dengan malaikat-malaikat, dengan para nabi, dengan para wali, dengan bebatuan-bebatuan, dengan pepohonan-pepohonan. Engkau tidak mempersembahkan ibadahmu kepada itu semua. Namun, zat yang engkau berikan ibadahmu kepadanya adalah semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang menciptakan kita semua. Zat yang berikan rezeki kepada kita semua. Zat yang mengatur segala urusan kita semua. Mukhlishal lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Mempersembahkan ibadah untuk Allah dalam keadaan ikhlas. Nah, dan ini barakallahu fikum sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku, kata para mufassirin, ayli wahidun, agar manusia mentauhidkanku. Ya, ini agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala harus diesakan padanya. Ya, ini dalam tiga perkara: dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal al-asma wa sifat. Dalam hal rububiyah, seorang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasanya pencipta hanyalah Allah. Dia meyakini bahwasanya pemberi rezeki hanyalah Allah. Dia meyakini bahwasanya zat yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Imam-imam, para wali-wali, mereka tidak punya andil sedikit pun di dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki, dalam pengaturan alam semesta. Tidak ada itu semua. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mampu untuk melaksanakan itu semua. Begitu pula kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal uluhiyah. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam rububiyahnya, maka kita juga harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam uluhiyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala lah zat satu-satunya yang berhak untuk kita berikan ibadahnya kepadanya. Ibadah kita kepadanya, kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mulai dari syahadat kita, mulai dari salat kita, mulai puasanya, zakatnya, sedekahnya, doanya, istighatsahnya, raghbahnya, rahbahnya, mahabbahnya, khaufnya, rasa takutnya, semuanya yang merupakan ibadah-ibadah yang cabangnya banyak yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, kita hanya mempersembahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berdoa kepada para nabi, kita tidak beristighatsah kepada para wali-wali, kita hanya meminta dan beristighatsah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mengesakan Allah dalam hal al-asma wa sifat, dalam hal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, dengan meyakini bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Allah SWT, kita meyakini apa saja yang menjadi nama dan sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, tanpa mentakwilnya, tanpa mentakif, membagaimanakan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, tanpa membayang-bayangkan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, dan tanpa menolak, tanpa juga menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Dan apabila kamu mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kata Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ma khuliqta litanama wa litartah. Engkau tidaklah diciptakan untuk bersantai-santai, engkau tidaklah diciptakan untuk hanya sekedar tidur, engkau tidaklah diciptakan untuk bermain-main dan mencari dunia saja. Namun engkau diciptakan di dunia ini dengan tujuan yang besar, yaitu agar engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengisi waktu-waktumu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melupakan hal dunia sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nausibaka minad dunya." Dan janganlah engkau melupakan bagianmu daripada dunia ini. Silakan Anda mencari dunia dengan niat agar itu menjadi penopang kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menjadikan dunia sebagai prioritas. Yang kita jadikan sebagai prioritas adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misi utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, bahwasanya Ia menciptakanmu untuk beribadah, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, bahwasanya ibadah itu tidaklah dinyatakan sebagai ibadah yang hakiki kecuali apabila dibarengi dengan tauhid. Ibadah tidak akan menjadi ibadah yang sebenarnya dan sesungguhnya apabila tidak dibarengi dengan tauhid. Ibadah yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang pelakunya juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia salat, doanya juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia salat hanya untuk Allah, maka dia doanya hanya untuk Allah. Sebagaimana dia bersyahadatnya hanya untuk Allah, maka rasa cinta dan takutnya yang menyebabkan dia beribadah hanya, barakallahu fikum, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia salat untuk Allah, maka istighatsahnya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jenis ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bermanfaat seorang yang menyembah Allah namun dalam beberapa ibadah dia mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang salat 5 waktu, rajin ke masjid, dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala di masjid, namun pada setiap tahunnya dia memiliki ritual. Ritual apa? Ritual untuk mengunjungi makam-makam wali-walinya. Yang mana di makam-makam wali tersebut mereka memanjatkan doanya kepada wali-wali yang telah meninggal tadi, mengangkat kedua tangannya di hadapan kuburan sembari memanggil, ya wali, wahai tuan guru, wahai tuan guru, berikanlah kepada saya ini dan itu, lancarkanlah urusan saya dan urusan keluarga saya. Mempersembahkan doa untuk selain Allah Subhanahu wa taala, padahal dia salat di setiap harinya salat untuk Allah, namun tatkala dia melaksanakan kesyirikan, dia masih mencampuri ibadahnya dengan kesyirikan, tidak murni tauhidnya, maka ibadahnya yang dia lakukan dengan lelah-lelah itu tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya batil. Ibadahnya semuanya batil, disebabkan apa? Disebabkan kesyirikan yang dia lakukan. Naam. Walaupun itu hanya sekali setahun, tatkala dia meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat kepadanya dan menolak mara bahaya darinya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kecuali ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali apabila dibarengi dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'a taharah. Sebagaimana halnya salat tidaklah dinyatakan sebagai salat yang hakiki kecuali apabila dibarengi dengan taharah, dengan bersuci. Orang salat tidak pakai taharah, apakah salatnya sah? Jawabannya adalah tidak sah. Walaupun dia mau salat 100 rakaat, apabila tidak ada taharah maka salatnya tidak sah. Walaupun dia mau salat 1000 rakaat, salatnya tidak akan sah. Kenapa? Karena dia tidak ada taharah, tidak ada wudu, hadat akbarnya dia tidak ada mandi. Nah ini. Dan begitu pula ibadah kita dalam berislam, Islam kita tidak akan sah. Mau ibadahnya dengan ibadah-ibadah apapun, mau Anda ibadah salat, mau Anda ibadah zakat, mau Anda ibadah puasa, puasa sunnah, haji, haji wajib, umrah wajib, haji sunnah, umrah sunnah, terus dilaksanakan, tapi Anda masih punya keyakinan-keyakinan syirik, maka amalan-amalan Anda yang sudah Anda lakukan itu dengan jerih payah Anda tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya Anda sebagaimana orang yang salat 1000 rakaat namun lupa untuk berwudu. Sudah salat lelah-lelah 100 rakaat lupa punya taharah. Naam. Fa idza dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Maka apabila kesyirikan masuk dalam ibadahnya seseorang, ibadah tersebut akan rusak. Iya, akan rusak. ibadahnya, pahalanya itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Pelakunya akan hanya mendapatkan letih, hanya akan mendapatkan lelah, namun ganjarannya tidak ada. Kenapa? Karena ibadahnya itu ada syiriknya. Ibadahnya ada syiriknya. Kal hadats idza dakhala fi taharah fasadaha afsadaha. Sebagaimana hadas kecil maupun hadas akbar, tatkala masuk pada taharah, maka taharahnya rusak. Seorang berwudu, kemudian dia punya hadas, dia buang angin, dia buang air, maka wudunya batal, rusak wudunya. Kenapa? Karena dia punya hadas. Dan seperti itulah permisalannya Islam seseorang. Seorang sudah berislam dengan baik, dia syahadat dengan baik, melaksanakan konsekuensi keislaman dengan baik, namun dia terjatuh dalam kesyirikan, waliyadzubillah. Semuanya yang sudah dia bangun itu runtuh. Semua yang sudah dia perjuangkan semasa hidupnya untuk membangun bangunan Islam seindah mungkin, hancur luluh, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia, kata Allah, sebagaimana debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Dipegang pun tidak bisa, dilihat hanya mengganggu. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka nalil musyrikin ayya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Dan tidaklah selayaknya bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, meramaikan masjid-masjid Allah, tatkala mereka masih mempersaksikan bahwasanya diri-diri mereka kafir. Yani mereka mempersaksikan diri-diri mereka kafir tatkala mereka ada kesyirikan. Mereka mempersaksikan bahwasanya pada diri-diri mereka ada kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka adalah orang-orang yang runtuh amalannya, mereka adalah orang-orang yang rusak amalnya, wa finnarihum khalidun, dan di neraka mereka akan dikekalkan. Wal iyadzu billah. Inilah barakallahu fikum keadaan orang-orang yang sudah lelah dan letih. Keadaan orang-orang yang sudah lelah dan letih dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih mencampuri Islamnya dengan kesyirikan. Dia masih punya keyakinan bahwasanya jimat ini mampu memberikan barakallahu fikum laris pada dagangan saya. Tatkala saya menziarahi makam si fulan, kemudian saya minta kelancaran urusan pada si fulan, kita dikasih sama si fulan belum sudah mati. Nah ini, yang masih ada kesyirikan dengan segala jenis bentuknya yang kita sebutkan hanya contoh sedikit. Yang itu ternyata banyak terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum muslimin, sangat disayangkan. Mereka menyangka mereka adalah orang-orang yang muslim, mereka menyangka mereka adalah orang-orang yang mukmin, namun ternyata bisa jadi karena kebodohan atau bisa jadi karena penentangan, mereka keluar dari Islam. Mereka keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka melestarikan kesyirikan, karena mereka mempertahankan kesyirikan pada agama-agama mereka. Fa idza arafta, maka apabila kamu sudah mengetahui, anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha. Bahwasanya syirik apabila dia mencampuri ibadah, maka syirik tersebut akan merusaknya, wa ahbatal amal, dan akan menggugurkan amalannya, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya menjadi bagian dari orang-orang yang dikekalkan di neraka kelak. Arafta, maka kamu mengetahui, anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, bahwasanya perkara yang terpenting atasmu adalah mengetahui apa saja itu syirik. Apa itu tauhid, apa itu syirik? Kamu harus betul-betul faham. Harus betul-betul memahaminya. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaringan ini. Wa hiya syirku billah, yaitu jaringan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengampuni apa yang sifatnya di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwani fillah barakallahu fikum, apabila kita sudah paham bahaya kesyirikan kesyirikan, maka kita tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berupaya untuk menjaga diri-diri kita dari kesyirikan, menjaga keluarga-keluarga kita dari kesyirikan, dan memperjuangkan tauhid yang sudah ditanam oleh kita sekalian pada diri-diri kita, dan juga sudah ditanam oleh keluarga kita pada diri-diri mereka. Kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk mempertahannya sampai kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid was sunnah, karena tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang meninggal di atas tauhid was sunnah. Keberakhirannya adalah surga, keberakhirannya adalah kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lain hal bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikan walayadzu billah, mati dalam keadaan menghancurkan tauhid yang sudah dia bangun, maka keberakhirannya walayadzu billah ada neraka. Nerakanya Allah, yang paling ringannya azabnya adalah dipakaikan terompah di kakinya, kemudian mendidih bagian kepalanya. Ikhwan fillah barakallahu fikum, itulah muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najd rahimahullah sebelum memasuki pembahasan 4 kaidah penting dalam memahami agama dan 4 kaidah penting di dalam pembeda antara mukmin dan kafir, antara muslim dan musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah apabila ada kesempatan-kesempatan yang lain mengisi masjid ini, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Qaidul Arba, masuk pada kaidah yang pertama dan juga kaidah-kaidah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.